Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasyarul umur mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atun dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah sekalian, para hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berusaha insya Allah untuk melanjutkan dari syarah Al-Qawaidil Arba', penjelasan dari empat kaidah di dalam mengenal prinsip Tauhid dan juga prinsip mengenal kesyirikan. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada Al-Qa'idah Al-Thaniyah, kaidah yang kedua, yaitu bahwa annahum yaqulun, bahwasanya mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan, mengatakan mada'awunahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbah wasyafa'ah. Mereka mengatakan bahwa kami tidak berdoa kepada selain Allah, berhala-berhala tersebut, wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak menghadapkan doa kami kepada mereka illa litalabil qurbah wasyafa'ah, kecuali untuk mencari kedekatan kepada Allah, wasyafa'ah kecuali sebagai penolong. Jadi berdoanya kami tetap kepada Allah, hanya kami menghadapkan doa kami melalui para berhala-berhala ini litalabil qurba wasyafa'ah, hanya sekedar mencari kedekatan kami dan sekedar untuk sebagai penolong. Ini alasan orang musyrik jahiliyah yang mereka mengakui adanya Allah, namun saat mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, mereka menjadikan berhala sebagai kurbah wasyafa'ah. Adapun dalil, wadalilul kurbati, maka adapun dalil yang disebutkan oleh Allah Ta'ala kalau mereka melakukan itu sebagai kurbah, dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, dan orang-orang yang menjadikan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا, dan orang-orang yang menjadikan, مِنْ دُونِهِ, dari selain Allah, أَوْلِيَاء, sebagai pelindung, penolong, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, مَا نَعْبُدُهُمْ, mereka mengatakan, مَا نَعْبُدُهُمْ, kami tidak beribadah kepada berhala kami, kecuali liuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Demikian alasannya kenapa orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai pendekatan di dalam berdoa kepada Allah. Maka Allah katakan pada ayat berikutnya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah yang akan menghakimi di antara mereka dengan apa yang mereka berselisih. Allah yang akan menghakimi di antara mereka pada perkara yang mereka berselisih. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang kadzib, pendusta. Dan kafar, lagi sangat kufur. Az-Zumar ayat ketiga. Ini poin yang sempat kita baca pada pertemuan yang lalu. Jadi khulasahnya, kesimpulannya, bahwa orang musyrik yang menjadikan sesembahan-sesembahan dari selain Allah, mereka tidak menjadikan berhala itu sebagai sesembahan kecuali hanya untuk mendekatkan, sebagai alat untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan inilah alasan orang-orang musyrik dahulu, sama persis dengan alasan orang-orang yang menjadikan kuburan orang-orang soleh. Tak kala mereka datang ke kuburan orang soleh, mereka yakin kuburan ini tidak bisa mendatangkan rezeki. Mereka yakin yang di dalam kubur tidak bisa mendatangkan rezeki. Namun karena mereka orang soleh, maka dengan mendekati orang soleh, mereka berharap mereka bisa mendapatkan kedekatan orang soleh ini dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Inilah alasan orang musyrik jahiliyah dulu, sama persis dengan sebagian orang yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh sebagai taqarrub, perkara yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik dengan membaca Quran di atas kuburan itu, baik dengan beriktikaf di atas kuburan itu, baik dengan sekian banyak ritual ibadah yang alasannya sama. Ini hanya untuk taqarrub kepada Allah melalui orang soleh. Barakallahu fikum. Ini kaidah penting. Naam yang disebutkan di dalam kaidah kedua. Yang kedua dari poin kaidah kedua, wadalilu asy-syafa'ah. Sekarang poin berikutnya yang kedua. Poin yang kedua, alasan orang musyrik dahulu beribadah kepada berhala, meminta kepada Allah melalui kuburan-kuburan orang soleh dengan alasan mada, sebagai pemberi syafaat, penolong, penolong yang membantu di sisi Allah. Wa dalilu syafaati, dan dalil syafaat artinya mereka beralasan sebagai pemberi syafaat berhala-berhala tersebut dalam surat Yunus ayat ke-18. Dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'budun min dunillah, dan mereka orang musyrik beribadah kepada selain Allah. Wa ya'budun, dan mereka orang musyrik beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa, berhala yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak pula mendatangkan manfaat. Wa yaqulun, mereka mengatakan, haula syufa'auna indallah, mereka itu, berhala-berhala itu adalah sebagai syufa'a, sebagai penolong kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat yang ke-18. Barakallahu fikum. Jadi orang musyrik dahulu yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, tak kala mereka memanggil berdoa kepada berhala mereka itu, alasannya ini adalah sebagai syafaat, penolong kami di sisi Allah. Allah tetap yang memberikan pertolongan, tetapi orang-orang soleh ini, ahlul kubur ini, sebagai syufa'a, sebagai penolong kami juga di sisi Allah. Ini alasan orang musyrik dahulu. Barakallahu fik. Maka kita sudah mengetahui alasan orang musyrik dahulu yang menjadikan berhala sebagai sesembahan dengan berdoa kepadanya, taqarrub kepadanya, sebagai alasan sebagai kurbah, yang kedua sebagai pemberi syafaat. Sekarang Syekh melanjutkan, wasyafa'atu syafa'atan, syafaat itu ada dua macam. Syafaat itu dalam Al-Quran ada dua jenis. Yang pertama, syafa'atun manfiyatun. Syafa'atun manfiyatun. Syafa'at yang pertama, syafa'at manfiyah. Apa itu syafa'at manfiyah? Syafa'at yang ditiadakan oleh Allah. Ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya ditiadakan, syafaat itu tidak bermanfaat. Yang kedua, syafa'atun musbatatun, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin merinci bahwasanya syafaat itu ada dua. Yang pertama manfiyah. Apa itu syafaat manfiyah? Syekhul Islam memberi definisi. Pengertiannya ialah makanat tutlabu min ghairillahi fima la yakdiru alaihi illallahu. Syafaat manfiyah adalah makanat tutlabu, syafaat yang diminta. Syafaat yang diminta, pertolongan yang diminta, min ghairillah, kepada selain Allah. Naam. Syafaat yang diminta, dituntut keberadaannya kepada selain Allah. Yang pertama, fima la yaqdiru alaih illallah. Pada perkara yang tidak mampu memberi kecuali Allah. Perkara yang tidak mampu memberi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang manfiyah, yang ditiadakan keberadaannya. Yaitu segala jenis syafaat yang dimintakan kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah. Ini syafaat yang pertama yang ditiadakan oleh Allah. Seperti dalilnya adalah surat Al-Baqarah 254. Al-Baqarah 254. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Naam. Anfiku mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Min qabli ayya'tiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari. Wahai orang yang beriman, infakkanlah apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya suatu hari. Ada apa dengan hari itu? La bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Lihat. Tidak ada bai' jual beli. Sudah tidak ada transaksi jual beli. Bai' tidak ada. Wa la khullah. Tidak ada lagi hubungan dekatnya teman. Oh, saya batire Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau gitu saya nunut surganya dia. Tidak. Antum orang soleh atau bukan? Wala khullah. Tidak ada lagi kedekatan teman seperti itu. Wala syafa'ah. Dan tidak pula apa? Adanya syafaat. Apa yang dimaksud syafaat di sini? Syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang datang dari selain Allah. Syafaatnya orang musyrikin yang mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Yang mereka meminta sesuatu kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu memberi kecuali Allah. Masuk syafaat milik Allah. Lalu Allah tutup, wal kafirun humud dhalimun. Dan orang kafir itu orang-orang yang dhalim. Itulah syafaat manfiyah. syafaat yang Allah Ta'ala tiadakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa nafallahu amma siwahu kullama yata'alaq bihil musyrikin. Allah tiadakan segala perkara yang digantungkan oleh orang musyrik. Apa yang digantungkan oleh orang musyrik? Berhalanya, ini nanti yang akan membela saya di hadapan Allah. Orang-orang soleh ini yang saya aktif tiap bulan ke sana yang akan membela saya nanti di hadapan Allah. Begitu. Allah tiadakan apa yang digantungkan oleh orang musyrik. Fanafa yakuna li ghairihi mulk au qistun minhu. Allah tiadakan apa yang dari selainnya sebagai penguasa atau sebagai penolong, au yakuna awanan lillah atau sebagai penolong bagi Allah. Walam yatta illa syafa'ah. Maka tidak tersisa kecuali hanya syafaatnya Allah. Tidak ada lagi hubungan dekat dengan teman. Kalau di dunia mungkin. Wah, ini teman lama saya. Mau masuk, teman saya. Itu bisa nolong dia. Siapa dia? Oh, teman kamu ya? Iya, sudah. Lolos. Hubungan teman bisa kamu tolong dia. Di dunia. Pada hari itu sudah tidak ada lagi. Wala khullah. Tidak ada lagi teman dekat. Wala syafa'ah. Tidak ada pula syafa'at yang digantungkan oleh kalian kepada orang-orang soleh. Demikian syafa'at yang disebut manfiyah. Syafa'at yang digantungkan oleh orang musyrik kepada selain Allah. Sudah ya? Yang kedua, syafa'atu musbatah, musbatatah, al-musbatatu, syafa'at yang ditetapkan, artinya ditetapkan keberadaannya itu ada, namanya musbatatu. Syafaat yang Allah Ta'ala tetapkan keberadaannya itu ada. Apa itu? Lalu kata Syekh, wahiyallati tutlabu minallah. Syafaat yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah syafaat yang ada di sisi Allah. Sehingga syafaat musbatatu adalah syafaat yang ditujukan kepada Allah. Kalau begitu, asy-syafi' mukarramun bisyafa'ah wal masfu' lahu man radiyallah. Lalu Syekh menyebutkan syaratnya, syarat adanya syafaat yang ditetapkan keberadaannya. Asy-syafi' mukarram, orang yang memberikan syafaat mukarramun, orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafi', orang yang bisa memberikan syafaat adalah mukarram, orang yang dimuliakan bisyafa'ah, dengan syafaat itu. Siapa dia? Di antaranya yang bisa memberi syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Makanya ketika seorang mendengar adzan, lalu setelah muadzin Dia mengikuti bacaan muadzin. Setelah selesai dia membaca solawat. Antum baca doa tersebut, khallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Akan dia dapatkan syafa'atku nanti pada hari kiamat. Allah telah mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat memberikan syafaat. Berarti yang berhak memberikan syafaat, siapa dia? Orang yang telah dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, wal masfu' lahu, dan orang yang diberikan syafaat, tadi yang memberi, dan orang yang diberikan syafaat, man radiyallah, orang yang telah diridhoi oleh Allah. Dan orang yang diridhoi oleh Allah, qawlahu wa amalahu ba'dal izni, ucapan dan perbuatannya setelah diizinkan oleh Allah. Jadi syarat yang orang mendapatkan syafaat dari orang yang memberikan syafaat, orang tersebut diridhoi oleh Allah. Ucapannya, amalannya, setelah diizinkan oleh Allah. Orang tersebut diridhoi, ucapan dan perbuatannya, dan setelah diizinkan. Jadi tetap di bawah izinnya Allah. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Man dalladhi, siapakah orang yang dia itu yashfa', mendapatkan syafaat di sisi Allah, illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya Allah. Jadi orang yang dia akan diberi syafaat, itu orang yang telah diizinkan oleh Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali orang yang mendapatkan keriduan Allah. Berarti yang nanti mendapatkan syafaat dari yang memberi syafaat, orang yang telah diridhoi oleh Allah. Tadi dalam surat Al-Baqarah 255, orang itu dapat izin. Dalam surat Al-Anbiya 28, orang tersebut orang yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti siapa mereka? Siapa mereka yang akan mendapatkan izin memberikan syafaat? Siapa mereka orang yang akan mendapatkan syafaat? Was-syafa'atul musbatatu hiya takunu li ahli tauhid. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwa syafaat ini adalah syafaat yang terjadi untuk ahlu tauhid. Untuk ahlu tauhid, orang yang bertauhid. Fal musyrik la tanfa'uh, adapun orang musyrik tidak bermanfaat. Syafa'atun la tanfa'uhu syafa'atun, adapun orang musyrik tidak ada manfaatnya syafa'at. Jadi orang yang musyrik tidak dapat syafaat. Yang dapat syafaat orang yang bertauhid. Walladzi yuqaddimul qurabina lil kubur. Orang-orang yang memberikan pendekatan diri kepada kuburan-kuburan. Wanudur dengan sajen-sajen. Atau orang-orang yang memberikan nadar-nadar kepada kubur. Hadza musyrikun la tanfa'uhu asy-syafa'ah. Ini orang musyrik dan tidak bermanfaat syafaatnya. Syafaatnya tidak akan berlaku bagi dia. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, innallaha wa may yusyrik billah, barang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, haram masuk surga. Haram masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya kekal di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada bagi orang yang zalim, orang musyrik, min ansar, dari penolong. Tidak ada yang mampu menolong. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberi syafaat, tapi bagi orang yang tidak berbuat kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis, syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku berlaku untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar, tidak berbuat kesyirikan. Jadi, kalau seorang mati membawa dosa kesyirikan, jangan berharap mendapatkan syafaatnya Nabi. Walaupun dia tiap hari kayak kita meminta kepada Nabi syafaatnya, yang kita harap-harap syafaatnya, iya. Yang punya syafaat hanya Allah. Dan Allah Ta'ala mengizinkan kepada Nabi untuk memberi syafaat. Tapi yang akan diberi syafaat, orang yang diizinkan dan diridhoi. Ini kaidah yang penting untuk kita ketahui. Sehingga khulasah wal khulasah. Anna syafa'ata al-manfiyata allati tutlabu bi ghairi idnillah au tutlabu li musyrik. Sehingga khulasatul qaul bahwa syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang dimintakan kepada selain Allah dengan tanpa izin Allah. Adapun syafaat manfiyah yang dilakukan oleh orang musyrik. Ya, orang musyrik mereka minta syafaatnya kepada ahlul kubur, orang mati. Wa syafaatul musbatah, kesimpulan yang berikutnya bahwa syafaat yang ditetapkan hiyallati takunu ba'da iznillah, terjadi setelah diizinkan oleh Allah. Dan diantara orang diizinkan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi kita di hari kiamat, manusia dalam kondisi takut, lama menunggu adanya hisab, maka kemudian manusia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ya'ti fayasjudu li rabbih. Lalu Nabi mendatangi Rabbnya, sujud, wayahmaduhu, memuji Allah. Summa, telah sujud yang panjang memuji Allah. Summa yuqal, lalu dikatakan kepada Nabi, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma', berbicaralah akan didengar ucapanmu. Wasal tu to, minta kamu akan diberi. Wasfa tu syafa, mintalah syafaat, kamu akan diberi apa? Syafaat. Ini hadis Al-Bukhari wa Muslim dalam sahihnya. Sehingga orang yang nanti diberi syafaat, orang yang bertauhid, orang yang ikhlas. Makanya Nabi pernah ditanya, Nabi pernah ditanya oleh Abu Hurairah, man as'adun nas bisafa'atika, wahai Nabi, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Syafaat kamu yang mana ini? Syafaat yang ada nanti. Qala, Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Hadis Bukhari. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas dari dalam hatinya. Jadi orang yang akan diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah adalah orang yang mengucapkan kalimatut tauhid dengan ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Tidak tercampuri kesyirikan. Keikhlasan itu adalah kata ulama perkara yang berat. Kata Sofyan Atsauri, ma'alajtu syai'an, saya belum pernah mengobati sesuatu yang asyaddu alayya, berat bagi saya, daripada mengobati keikhlasan, min ikhlasuniyah, mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat dalam beramal. Ini perkara yang kata Sofyan adalah asyad, sangat-sangat berat. Makanya berbahagia orang yang pernah ikhlas sekali saja, tidak tercampuri kesyirikan dalam sebuah amalannya, itulah yang diharapkan menjadi penolong baginya. Oleh karena itu, berbahagialah ahlu tauhid, berbahagialah orang-orang yang di atas tauhid, karena dia akan ditolong. Keikhlasannya akan menolong dengan diberi apa tadi? Syafaat. Iya. Mempertahankan kalimat tauhid, ikhlas di atas tauhid, berjalan di atas sunnah adalah perkara yang butuh perjuangan. Perjuangan yang besar, butuh pengorbanan, butuh kesungguh-sungguhan. Apalagi hati kita baina asabi'i min asbu'aini min asabi'i rahman, di antara dua jemari dari jemari-jemarinya Allah, dibolak-balikan kaifa syaa. Itu kaidah yang kedua menyelesaikan pertemuan pekan sebelumnya. Kita masuk al-qa'idatu as-salisatu, kaidah yang ketiga. Qala, saya bacakan kaidah ketiga supaya kita mengerti hakikat syirik dan ahlu syirki, tauhid wa ahlu tauhid. Qala, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahara ala unasin, muncul di tengah manusia. Bahwa Nabi muncul di tengah manusia, mutafarrikin fi ibadatihim, yang beragam-ragam jenis ibadah-ibadah mereka. Beragam-ragam, bermacam-macam, berpet pecah belah prinsip ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikata. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah siapa? Malaikat. Ini orang musyrik. Tapi yang disembah siapa? Malaikat. Ada. Wa minhum man ya'budul anbiya'a wasolihin. Dan diantara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang soleh. Nabinya digambar, dipasang di tempat ibadah. Nabinya dikubur, kuburannya dijadikan tempat untuk ibadah. Hadza. Yang ketiga, ini ragam-ragam model sesembahan orang musyrik. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Sebagian mereka menyembah ahjar, batu. Wal asjar, pohon-pohon. Ada yang dituhankan bentuknya batu, ya? Ataupun pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Dan sebagian mereka menyembah matahari dan bulan. Agama apa ini menyembah matahari? Ya? Shinto. Ya. Jadi ini sembah itu matahari. Kalau pagi-pagi itu pakai upah. Ini sujud. Ini kalau sore ngadep matahari pakai upah, ada asapnya. Ini sujud. Pagi sore sembahyangnya. Ada seperti dulu. Sekarang masih ada mungkin. Masih ya. Itulah penerus-penerusnya. Ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan. Sudah antum pahami itu? Jenis orang musyrik. Tuhannya berapa? Satu atau dua? Banyak. Bukan satu dok, banyak. Lalu antum perlu pahami. Kata Syekh, wa qatalahum Rasulullah SAW jami'a. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka semua. Walam yufarriq bainahum. Dan tidak dipisah-pisahkan di antara mereka. Tidak dipilah-pilah di antara mereka. Bisa dipahami ya Bu Ilyas? Berapa yang disembah oleh orang musyrik Tuhannya Bu Ilyas? Banyak. Di antara yang banyak? Menyembah apa saja tadi? Batu, pohon, terus? Ya kuburan ya batu ya. Orang soleh, malaikat, itu. Nah, kaidahnya di sini, antum perhatikan. Nabi tetap merangi mereka. Tidak dipisah-pisahkan. Maksudnya apa? Oh, ini yang menyembah malaikat. Jangan. Tidak. Oh, ini nyembah orang soleh. Jangan diperangi. Tidak. Yang nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah batu, hukumnya sama, diperangi. Bisa dipahami? Ini kaidah. Ini kaidah penting yang harus dipahami oleh orang bertauhid. Karena sebagian orang loh yang namanya musyrik, ini nyembah batu, nyembah arca. Masa saya berdoa kepada orang soleh dikatakan apa? Musyrik. Wah, Wahabi kok. Allah musta'a. Keras banget kan. Lo yang mengatakan demikian adalah Al-Quran wa Sunnah. Nabi tidak pisah-pisahkan. Yang nyembah kayu ini perangi. Yang nyembah Uzair perangi. Yang nyembah Hubal perangi. Tidak ada bedanya karena itu perbuatan musyrik. Perbuatannya orang musyrik, kesyirikan. Ini kaidah. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'isa ila unasin minal musyrikin. Bahwa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, minal musyrikin, dari kalangan orang musyrik yang bertauhid. Nabi dakwah sendirian di tengah manusia yang mereka itu melakukan apa? Kesyirikan. Minhum man ya'budul malaika, ada yang nyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, ada yang nyembah matahari dan bulan. Dewa Shinto tadi. Wa minhum man ya'budul asnam, ada yang nyembah patung. Wal ahjar, batu. Wal asjar, pohon. Wa minhum man ya'budu al awliya wa sholihin, ada yang nyembah para wali. Para wali-wali. Dan orang-orang soleh. Ada juga yang nyembah binatang ya. Ada enggak? Kerbau, sapi. Ada. Itu manusia. Dia menyembah barang yang lebih bodoh. Batu dengan orang pintar tiba. Lebih pintar orang. Tapi kenapa minta kepada batu? Itulah yang namanya tipuan setan. Makanya Samiri ketika ingin menyesatkan banyak orang, itu mengumpulkan emas lalu dibentuk menjadi gambar pedet, gambar sapi. Sehingga ketika ada angin, dia bersuara. Wah, ini Tuhan kita. Gitu. Samiri dengan tipu dayanya membuat gambar anak sapi tadi, ijel, dengan emas tadi. Lalu dikatakan inilah Tuhan yang kita sembah. Jelas. Adapun Tuhannya Nabi Musa tidak kelihatan. Sesatkan banyak orang. Ini adalah kesesatan iblis. Menyesatkan banyak orang. Ketika kena angin itu keluar suaranya. Ya, sehingga dikatakan, oh ini bisa bicara. Dia tidak bisa bicara, cuma ketiup angin lubangnya. Jadi kayak keluar apanya? Suaranya. Tapi demikianlah iblis. Syaitan menipu. Sehingga ketika ada orang minta datang ke kuburan orang soleh, di situ ada apa yang nunggu. Yang nunggu. Nanti penghuni kubur ini bukanya jam, bisa nyambung nanti jam 2 malam, Pak. Jadi ditipu sama juru kuncen ya, Pak. Nanti jam 2 malam baru bisa buka. Kalau rumah sakit kan 24 jam. Kalau ini bukanya cuma jam 2, Pak. Jadi nanti jam 2 datang ke sini. Jam 2 malam datang. Sambil membawa mahar. Terus digelarlah sorbannya. Siapa tadi? Kiainya digelar. Kuncen ya. Nanti sebelum jam 2 maharnya taruh sini, Pak. Orang datang naruh mahar 500 ribu, tergantung hajatnya. Apa hajatnya sesuai dengan maharnya. Ada yang ingin jadi pejabat penting, yang sudah penting menjadi pejabat lebih penting, macam-macam. Ada yang kepengin ini, pokoknya mahar taruh situ. Nah, jam 2 malam, mari Pak, kita datang. Saya berdoa. Dia baca Quran, baca kalimat tauhid, la ilallah, atau macam-macam. Selesai berdoa, pulang. Setelah pulang, uangnya ini diikat. Mereka pulang, dia pulang membawa apa? Maharnya. Demikianlah orang yang tertipu dengan dunia. Akhirnya ditipu ahlul dunia. Dia ketipu dunia, akhirnya tertipu oleh ahlul dunia. Barakallahu. Ini terjadi di tengah umat Islam. Naam. Wa hadza min kubhi syirki. Ini sebagai bentuk kejelekan perbuatan syirik. Apa itu kejelekan syirik? Anna ashabahu la yajtami'un. Mereka para penyembahnya itu tidak bisa bersatu. Ala syai'in wahid, dengan satu perkara. Yang nyembah matahari tidak akan bisa bertemu dengan penyembah batu. Penyembah batu tidak akan akur dengan penyembah sapi. Penyembah sapi tidak akan akur dengan penyembah yang lainnya. Tuhannya banyak. Satu sama lain saling menyerang. Bikhilaf muwahidin. Berbeda halnya dengan ahlu tauhid. Fa'inahum ma'budahum wahidun. Orang yang bertauhid sesembahannya berapa? Satu. Maka dikatakan muwahid. Maka dikisahkan dalam surat Yusuf 39-40. Ketika Nabi Yusuf di penjara karena dia digoda wanita, dia berdoa, Rabbi sisnu ahabu ilaya, ya Rob, senjara lebih baik bagi saya. Dia pun hidup di penjara. Takala dia di dalam penjara, di situ ada temannya. Maka Nabi Yusuf bertanya kepada teman yang di penjara, A'arbabun mutafarrikuna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang mutafarrikun, bermacam-macam, itu lebih baik daripada Allah yang satu, Al-Qahhar yang perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apa yang kamu sembah ini dari selain Allah cuma nama yang diberikan oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Ya. Berarti Tuhan yang disembah oleh orang musyrik itu banyak. Sehingga orang musyrik tidak akan bersatu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka bersatu, tapi hatinya apa? Pecah. Termasuk ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu kalau memusuhi ahlus sunnah, mereka bisa akur. Tapi kalau sudah rampung merangi ahlu sunnah, tarung maning. Itu biasa. Ikhwanul muslimin. Itu bergabung dengan ahlul kubur. Menggempur kampungnya Syekh Jamilur Rahman. Di Kunar. Lihat. Ikhwanul muslimin. Bergabung dengan ahlul kubur, penyembah kuburan. Menggempur siapa? Ahlus sunnah. Bergabung. Jika sudah selesai urusan dengan ahlus sunnah, mereka tarung lagi. Itulah kalau tidak jujur di atas sunnah. Makanya berjalan di atas sunnah juga harus jujur dan ikhlas. Makanya Hizbiyyin itu tarung sendiri mereka. Kadang tarungnya gara-gara pembangunan masjid. Pembagiannya kurang apa? Pas. Ustadz ini dengan ini tarung. Ihya turas. Sama ustadz saling hujat menghujat. Urusannya apa? Dunia. Sibiyin, sururiyin. Maka kita ahlas sunnah. Salafiyin, satu langkah. Berjalan di atas ilmu, bersatu di atas ilmu. Dan ketika berpisah dari orang yang sesat, itu karena ilmu. Dibimbing para ulama'nya. Bukan karena permasalahan pribadi. Tapi karena memang sudah menyimpang, kita tinggalkan. Demikianlah seharusnya orang yang jujur dan ikhlas berjalan di atas jalan sunnah dan tauhid. Sampai di situ insyaAllah. Sampai pada ucapan Syekh Rahimah Hafizahullah bahwa kejelekan syirik adalah memecah belah. Dan kebaikan tauhid adalah mereka bersatu di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji walaupun sedikit bermanfaat. Segala salah dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiru ta'wana. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada umuman mungkin?